pernah kusangka akan begini nasib cinta kita. Semula tak pernah kuduga kau yang kusayang pandainya berdusta. Bukan dari teman ku dengar kau berkencan, tapi mata ini melihat sendiri. Oh, oh, oh, tega kau lakukan itu. Apa sih mencari yang lain?